padamu pemilih hati yang tak pernah ku miliki yang hadir sebagai bagian dari kisah hidup. Kau aku cinta dengan segenap rasa di hati, selalu mencoba menjadi seperti yang tahu. Engkau sebenarnya tahu, tapi kau memilih seolah engkau tak tahu. Kau sembunyikan rasa cintaku di balik topeng persahabatanmu yang palsu. Jadikan aku kekasih bayangan. Tahun lamanya ku jalani kisah cinta sendiri. Mungkin memang benar cinta itu tak lagi berharga. Semua jalani kisah cinta sendiri.